Pernahkah kau renungkan semua kisah tentang kita berdua? Saat egomu menguasai seluruh pikiranmu ini, bisakah kau bayangkan angkuhnya dirimu itu? Saat kau merasa kau raja di atas semuanya, di atas semua cinta. Dan cobalah kau mengerti, bukan hanya kau yang mencintaiku, tapi aku juga di sini merasakan hal yang sama pada dirimu. Bisakah kau bayangkan angkuhnya dirimu itu? Saat kau merasa kau raja di atas semuanya, di atas semua cinta. Mungkin nanti jika aku mati, yeah, sesalu akan abadi rasuki pikiranmu. Mungkin nanti jika aku mati, yeah, sesalu akan abadi rasuki pikiranmu. Oh. Cobalah kau mengerti, bukan hanya kau yang mencintaiku, tapi aku juga di sini merasakan hal yang sama pada dirimu. Bisakah kau bayangkan rangkunya dirimu itu? Saat kau merasa kau raja cinta. Mungkin nanti jika aku mati, yeah, sesalu akan abadi rasuki pikiranmu. Mungkin nanti jika aku mati, yeah, sesalu akan abadi rasuki pikiranmu. Mungkin aku